Dahsyat musik samudra rekor. Aku dah bertahan dalam kegalauan sejak hati tersakiti, jeriku pun tak terdengar. Kesucian hati kini telah ternoda, yang terkasih telah terlupa, bercinta dengan yang lain. Bisa percaya mengejar mimpi meraih cinta, kasih di depan mata, tekannya mendua. Aku manusia yang punya hati dan punya rasa, tak mungkin mempertahankan kehancuran cinta yang penuh noda. Melodi Hamka, Hamka. Bercinta dengan